Yeah, man. Yeah. Just remake. Lil O 41 Studio. 30 menit kita di sini tanpa suara, dan aku resah harus menunggu lama kata darimu. Mungkin butuh kursus merangkai kata padamu tentang semua ini. Yeah. Jam dinding pun tertawa karena ku hanya diam dan membisu. Ingin ku maki diriku sendiri yang tak berkutik di depanmu. Ada yang tak bergerak, ada pelangi di bola matamu dan memaksa diri untuk bilang aku sayang padamu. Oh yeah, aku sayang padamu. Mungkin satu nanti mesti ku ungkap semua. Berharap pintu hatimu akan terbuka. Jika kau dan aku satukan cara pikir, perbedaan yang besar akan menjadi kecil. Selalu kau tawarkan aku kenyamanan. Itu satu alasan ku mampu lupakan mantan. Mata saling pandang, tanganmu ku pegang, dan kita melayang dan memetik bintang. Ku takkan lagi berdiam jika berpapasan. Langsung ku katakan seluruh perasaan padamu, sayangku. Ku ingin dirimu jadi milikku. Jangan kau tipu aku dengan egomu. Ku yakin kau pasti membutuhkan diriku, kan? Katakan kau juga sayang padaku, kan? Curahkan, luapkan, jangan ditahan. Jam dinding pun tertawa karena ku hanya diam dan membisu. Ingin ku maki diriku sendiri yang tak berkutik di depanmu. Ada yang lain di senyummu yang membuat lidahku gugup tak bergerak. Ada pelangi di bola matamu dan memaksa diri untuk bilang aku sayang padamu. Oh yeah, aku sayang padamu. Aku sayang padamu.